Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama nikmat taufik dan hidayah sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Setelah libur lebih dari satu bulan, maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan program kita membahas kitab yang berkenaan dengan adab penuntut ilmu, yaitu Kitabul Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu sampai kita kepada adab yang ketujuh, yaitu tentang bersikap hikmah. Ini yang terakhir ya. Pada kesempatan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa sikap hikmah perlu dimiliki oleh para penuntut ilmu, terutama ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat, berdakwah di tengah-tengah manusia, maka hendaknya dia menghiasi dirinya dengan hikmah. Disebutkan oleh beliau yang dimaksud dengan al-hikmah adalah ketika seseorang yunjulul asya manazilaha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ada kalanya dia harus bersikap tegas, ya. Namun ada kalanya dia harus bersikap lembut. Jadi setiap kondisi itu memiliki ya perlakuan yang berbeda. Dan ini yang memang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kalau dia tidak bersikap hikmah di tengah-tengah masyarakat yang harusnya dia bersikap lembut, malah dia bersikap keras. Yang harusnya dia bersikap keras atau bersikap tegas, ya dia malah bersikap lembut. Maka hal yang demikian akan membuat dakwahnya mengalami kegagalan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat yang ke-125, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauqidhatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Dan serulah kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan juga nasihat yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah seseorang hendaknya mengedepankan sikap hikmah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Maka barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang demikian banyak, demikian berharga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan hikmah yang diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu, terutama ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, hendaknya dia memiliki sikap hikmah di tengah-tengah masyarakat. Mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada kalanya dia harus bersikap lemah lembut, ada kalanya dia harus bersikap tegas, bersikap keras, ya, tergantung dengan siapa yang dihadapi dan bagaimana keadaan yang ada di hadapannya. Kemudian kata beliau, fayakhtharu talibul ilmi min asalib ad-da'wah ma yakunu aqrab ila al-qabul. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia memilih ya, metodologi dakwah yang akan membuat lebih mudah dakwah tersebut untuk diterima. Wa mithalu dzalika fi da'wati ar-rasul ja'a arabiyyun fabala fi jihati minal masjid. Fi jihati minal masjid. Kemudian beliau bawakan sebuah kisah bagaimana sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, datang seorang Arab dusun. Ya. Kemudian dia buang air kecil di salah satu sudut masjid. Faqama ilaihi sahabah yasjurunahu. Maka kemudian bangkitlah para sahabat untuk menghentikan dia. Ya. Sedang buang air di sudut-sudut masjid, kemudian para sahabat melihat ini hal yang tidak pantas tentunya. Ya. Rumah Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat untuk buang air. Maka para sahabat secara refleks langsung berusaha untuk mencegah dia. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka untuk mencegahnya. Ya, disebutkan banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, justru melarang para sahabat ya untuk mencegah badui tadi. Kalau misalnya dia sedang pipis kemudian hei jangan-jangan, akhirnya dia ngelihat ke sana kemari. Akhirnya apa? Air kencingnya yang harusnya targetnya itu satu titik menjadi berceceran kemana-mana. Sehingga apa? Lebih sulit untuk dibersihkan. Ya. Apalagi kalau misalnya dia sampai menahan. Ya. Coba mempraktekan lagi kebelet kemudian berhenti gitu. Akan menimbulkan kemudaratan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah para sahabat. Biarkan saja mereka. Ya, biarkan saja dia untuk menunaikan hajatnya. Walamma qadha baulahu da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah badui tadi menghentikan ya atau selesai dari buang air kecilnya dari hajatnya, maka barulah dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya beliau juga memerintahkan para sahabat untuk mengguyur ya tempat kencingnya sang badui tadi. Maka kemudian sang badui dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan inna hadhil masajid la tuslihu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini ya tidaklah cocok ya untuk dibuang padanya al baul wal qadar. Ya, kencing dan juga kotoran. Ya, buang air kecil atau buang air besar. Masjid-masjid ini bukan tempat untuk buang air dan buang air kecil maupun buang air besar, kata beliau. Innama hiya li dzikrillah azza wajal. Hanya saja masjid-masjid ini diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, demikian juga untuk salat, wa qiraatil Qur'an dan juga untuk membaca Al-Qur'an. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini sikap beliau alaihi salatu wasallam. Tidak kemudian ya memarahi atau membentak, tidak, disampaikan dengan baik. Lihat bagaimana bahasa yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak ada celaan sama sekali kepada orang tersebut. Ya, enggak mengatakan ngapain ente pipis di sini. Ya, enggak. Coba lihat kata-kata yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar. Masjid ini ya bukan tempatnya untuk buang air kecil dan buang air besar. Enggak menunjuk hidungnya. Enggak menunjuk apa yang dia lakukan, enggak. Ya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengatakan sesuatu yang terjadi di masjid yang lain. Ya, masjid itu bukan tempatnya buang air, bukan tempatnya buang air kecil, bukan tempatnya buang air besar. Sehingga dia tidak tersinggung. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Masjid itu diperuntukkan untuk dzikrullah, untuk salat, untuk qiraatul Quran. Ya. Ara'aitum ahsan min hadhil hikmah. Ya. Tidakkah engkau melihat ada yang lebih baik dari hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa hadzal a'rabi in syaraha sadruhu wa qatana'a hatta innahu qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Sampai kemudian setelah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang posisi masjid tersebut, dia menerima dengan lapang dada, enggak tersinggung. tidak tersinggung, menerima dengan lapang dada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa tenang hatinya dengan apa, dengan bimbingan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia berdoa, Allahumma alhamni wa Muhammadan, ya Allah berikanlah curahan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan janganlah engkau beri rahmat kepada yang selain kami. Maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rahmat yang luas itu jangan dipersempit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Demikian mudah sang badui menerima arahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya hikmah. Kemudian kisah yang kedua, kata beliau, wa kisatun ukhra an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kisah yang kedua dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atasa rajulun minal qaum. Kata Muawiyah, suatu saat aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu salah seorang di antara kami ada yang bersin. Ya. Faqultu yarhamukallah. Maka kemudian aku mengatakan yarhamukallah. Ya, padahal ini sedang berada di dalam salat, dia mengatakan yarhamukallah. Ya. Faramanil qaum bi absarihim. Maka pandangan manusia langsung tertuju kepadaku. Ya kok tiba-tiba di tengah-tengah salat ada yang mengatakan yarhamukallah ketika mendengar orang bersin. Ya, kan enggak boleh. Kalau sedang sholat tidak boleh kemudian dia mendoakan orang yang bersin dengan suara yang keras seperti itu. Fakultu wa thukla Umayyah, ya, wa thukla Umayyah, ibuku kehilanganku. Ini adalah ucapan yang disebutkan atau diucapkan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan keheranan. Kenapa kalian kok melihat saya gitu maksudnya? Wa thukla Umayyah, ibuku kehilangan aku katanya. Masya'nukum tangguruna ilayya. Kenapa kalian semua melihat kepada diriku? Kenapa kalian semua melihat kepada diriku? Ya. Lakinni sakattu. Atau apa sebelumnya kata beliau? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka kemudian ketika beliau mengatakan, kenapa kalian melihat saya semua? Ya. Antum yang lagi sholat dilihatin orang, maksudnya dilirik oleh jamaah, kemudian antum mengatakan, ngapain kok lirik-lirik saya? Ya, maka jemaahnya kemudian apa? Kata beliau di sini, yadribu nabi aidihim ala afkhadihim. Mereka memukul paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusawmitunani lakinni sakattu. Maka kemudian aku melihat mereka itu berusaha untuk membuat aku diam. Ya, jangan ngomong ketika sholat. Maka kemudian aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Maka kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka demi ibuku, demi bapak dan ibuku, ya, artinya ini mengucapkan sesuatu yang sangat membuat beliau kagum. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya enggak pernah melihat ada seorang yang mengajari kebaikan itu lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa wallahi maka demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Maka demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam tidaklah bersikap keras kepadaku. Tidak pula memukulku dan tidak pula mencela diriku. Ya. Sama sekali tidak marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muawiyah ini tidak tahu mungkin hukumnya. Ya, sehingga tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap biasa. Tidak bersikap keras, tidak sampai memukul, tidak sampai mencela Muawiyah ibn al-Hakam. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa at-tahbir wa qira'atul Qur'an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat ini ya tidak sepantasnya ada di dalamnya ucapan manusia. Hanya saja salat ini merupakan tasbih, yang dibaca dalam salat adalah tasbih, demikian juga takbir, demikian juga qiraatul Quran, yaitu pembacaan Al-Qur'an. Ini yang ada dalam salat. Ya, sehingga enggak boleh orang ngobrol atau mengucapkan ucapan ya yang tidak ada hubungannya dengan as-shalah. Seperti yang disebutkan oleh Muawiyah tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ketika dia mendengar orang yang bersin. Nah, dari sini muncul rasa simpati dari Muawiyah bin Al-Hakam. Dengan mudahnya dia menerima arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibentak-bentak, tidak dimarah-marah, ya, tidak dicela-cela. Dengan mudah dia untuk menerima kebenaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ikhwan fil din, thalabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan hikmah. Antum harus bisa bersikap bijak di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan kemudian ketika setiap kali melihat kemungkaran langsung diingkari dengan keras. Ya. Setiap kali melihat apa yang antum pandang sebagai bid'ah, saya katakan apa yang antum pandang sebagai bid'ah ya, karena mungkin antum memandang itu bid'ah padahal bukan suatu kebid'ahan. Ya, karena kurangnya kita menelaah, ya hanya mendengar satu dua orang ustaz kemudian kita mengatakan wah ini bid'ah. Padahal kita yang kurang menelaah. Ya, kita yang kurang menelaah. Nah, kemudian bersikap keras terhadap hal tersebut sehingga menimbulkan masyarakat tidak simpati dengan dakwah. Dakwah belum tersampaikan, mereka sudah antipati terlebih dahulu dengan sikap kita. Ya. Kita harus melihat ya, masyarakat itu ya, tidak semuanya berilmu. Atau bahkan kebanyakan di antara mereka atau hampir semuanya. Ya. Rata-rata di mana belajar agamanya? Ya, enggak ada yang belajar agama secara intensif. Bisa menelaah kitab-kitab para ulama, mereka hanya melakukan apa yang mereka lihat dari pendahulu-pendahulu mereka. Oleh karena itu apa? Diperlukan sikap yang hikmah. Ya, cara yang baik untuk menyampaikan ya, bahwa yang sebenarnya yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, bukan dengan sikap keras. Sikap keras hanya akan menjauhkan masyarakat kita dari dakwah. Ya, sikap keras hanya akan menjauhkan masyarakat kita dari dakwah. Bahkan terkadang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kadang ada ya saatnya kita untuk diam terlebih dahulu, tidak melakukan pengingkaran apa-apa. Misalnya antum baru datang ke suatu tempat, misalnya pindah ke suatu tempat, misalnya apa, KKN ya, misalnya KKN ini, siapa yang belum KKN? Hampir semuanya belum KKN ya. Misalnya ingin melakukan perbaikan di sebuah desa, antum KKN misalnya ya, ada kalanya kita diam dulu. Jangan kemudian masuk masjid kemudian mengingkari apa-apa. Ini anak-anak KKN sudah dikasih tempat untuk KKN malah ya malah bikin bertingkah macam-macam. Sehingga orang harus punya hikmah, dia harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kata beliau di sini, "Wa min huna najidu anna da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmah kama amara Allah azza wa jalla." Dari sini, dari contoh-contoh yang beliau berikan ini, maka kita menemukan bahwa ya dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu wajib dilakukan dengan penuh hikmah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang memerintahkan kita berdakwah dengan hikmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kita mengikuti selera masyarakat, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berdakwah dengan penuh hikmah. Nah, apa yang beliau sebutkan ini sikap-sikap lembut, tapi di sana ada juga sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keras. Ya, ada sikap-sikap beliau yang keras. Oleh karena itu kita harus bisa melihat kapan bersikap keras, kapan bersikap lembut. Dan ini ya sikap hikmah ini bisa ditumbuhkan dengan apa? Semakin banyak kita menuntut ilmu. Semakin banyak kita menuntut ilmu, maka sikap hikmah ini akan semakin terbangun. Makanya sikap-sikap yang tidak hikmah, ya, yang membuat dakwah ditolak, itu biasanya dilakukan oleh para pemula. orang-orang yang baru belajar ngaji misalnya, baru kenal dakwah sunnah misalnya, ya, semangat dia, wah bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ya, dakwahnya ditolak di tengah-tengah masyarakat. Biasanya terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah matang, ya, belajar, belajar bahasa Arab, bisa menelaah kitab-kitab kuning, kitab-kitab para ulama, dia akan bersikap hikmah di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dahulu ketika kita di awal-awal ya, kita mengingkari masalah kunut subuh misalnya. Ya. Kadang-kadang apa pokoknya ditunjukkan sekali enggak mau kunut subuh gitu. Tapi lama-kelamaan kita banyak membaca, oh ternyata khilaf dalam permasalahan kunut subuh itu adalah khilaf yang mu'tabar dari zaman Imam Syafi'i dulu. Ya. Dari zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah ada khilaf tersebut dan dua-duanya punya dalil yang kuat. Mulai ya, mulai toleran ya. Oh, ternyata ini adalah suatu permasalahan yang khilaf. Makanya ketika mengimami di Jakarta itu di sebagian masjid, kalau antum enggak kunut subuh, itu banyak, nanti ada orang yang di belakang ngulangi sholat. Ya, Merdeka. Pernah dapat ya, Merdeka? Kalau antum enggak kunut subuh, sebagian orang akan mengulangi sholat subuhnya kalau imamnya tidak kunut. Makanya seorang dai harus tahu ini ya, ini permasalahan khilaf. Ya, karena itu ketika dia menjadi imam dalam di suatu komunitas yang memang di sana ya mereka membaca kunut subuh, maka dia harus ya hendaknya dia membaca kunut subuh, jangan sampai muncul kemudaratan tadi. Orang mengulang sholatnya. Sampai apa? Ada di sebagian masjid sampai ada tulisan yang enggak mau kunut subuh jangan sholat di sini ini. Itu juga keterlaluan sebenarnya. Karena itu masalah khilaf. Harusnya yang mau kunut, ya silahkan kunut. Yang gak kunut juga silahkan. Tapi apa? Kalau kita menjadi imam misalnya. Kita lihat, kalau misalnya kita tidak kunut subuh, kemudian masyarakat mengulangi sholatnya, ini kan suatu kemudaratan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan itu pernah ditanya, apakah kalau manusia, ya kebiasaan suatu masyarakat, dia kunut subuh, apakah kami ikut kunut, wahai Syekh? Kata Syekh, ya ikut kunut. Syekh bertanya, apakah semua manusia, manusia di masjid tersebut maksudnya, ya ikut kunut? Ya. Ya, maka ikut kunut. Seperti yang mereka lakukan. Makanya saya sendiri, wallahu ta'ala alam, ketika imamnya itu membaca kunut, saya baca kunut. Ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika madhab yang dia pilih, dan madhabnya adalah madhab yang mu'tabar, ya, bahwa dia memilih bahwa subuh itu ada kunutnya, maka kita ikuti. Ya, kita ikut membaca kunut. Dan ini akan membuat apa? Dakwah itu lebih diterima. Ya, membuat dakwah itu lebih diterima. Nanti ada penjelasan para beliau tentang menghadapi khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini sikap-sikap lembut yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sana ada juga sikap keras, kata beliau. Wa mithalun akhar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatamu dhahabin. Contoh yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam pernah melihat ada seorang laki-laki yang di tangannya terdapat cincin dari emas. Ya, di jarinya dia memakai cincin dari emas. Wa khatamudz dzahab haramun 'alal rijal. Ya, cincin emas itu haram bagi laki-laki. Boleh bagi wanita tapi haram bagi laki-laki. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam melihat laki-laki tersebut memakai cincin dari emas, fanazahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa rama bihi. Maka langsung diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cincin dari emas tadi, kemudian dilemparkannya, dilemparkan oleh beliau, dibuang oleh beliau. Lihat. Ya. Tapi ingat, ini kasuistik ya. Beliau mungkin melihat orang tersebut sudah paham ilmu, ya. Sehingga wajar untuk diperlakukan demikian. Dan kemudian Nabi tahu kalau dia diperlakukan demikian, dia tidak akan tersinggung. Makanya beliau alaihissalatu wassalam langsung mengambil cincin tersebut, kemudian dilemparkan oleh beliau. Waqala, kemudian beliau mengatakan, ya'bidu ahadukum ila jamrotin min narin fayada'ahu fayada'aha fiyadihi. Di antara kalian, kata beliau, ada yang sengaja meletakkan bara api neraka. Ya, maka kemudian dia taruh bara api neraka itu di tangannya. Karena memakai cincin emas bagi laki-laki atau perhiasan emas, kalung, gelang, kelanting-kanting ya, banci ya, ya melambai-lambai, ya. Memakai perhiasan emas bagi laki-laki haram. Maka beliau keras mengatakan bahwa ada di antara kalian yang meletakkan bara api neraka di tangannya. Ya, kemudian beliau ambil emas tadi ya, kemudian dibuang oleh beliau. Walamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qila lirrajul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka dikatakanlah kepada laki-laki tersebut, khudh khatamaka intafi' bihi. Ambil kembali cincinmu dan ya ambillah faedah darinya. Artinya bisa jadi ya dia jual atau dia manfaatkan, dia berikan kepada orang yang boleh menggunakannya dari kaum wanita. Ya. Ambil kembali cincinmu dan ambillah manfaat darinya. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dilempar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dia memang sudah menerima diperlakukan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu seorang dai dia harus bersikap hikmah, dia melihat siapa yang dia hadapi. Dahulu ya, ketika sebagian kawan yang belajar di Yaman, Syekh Mukbil itu di Darul Hadis Dammaj, ini cerita sebagian senior kita, ya, kalau mengatakan atau kalau menasihati orang untuk menuntut ilmu, itu keras sekali. Ngapain kalian di sini kalau enggak hadir di majelis ilmu? Ya, nanti enggak barokah kalian. Keras sekali beliau kepada orang-orang yang berada di sekitar Dammaj, di sekitar Darul Hadis Syihar. Dan orang-orang menerima. Kenapa? Karena beliau sangat dicintai, ya, oleh santri-santrinya. Ngomong keras seperti itu pun orang nggak akan tersinggung. Dan tahu tujuannya Syekh itu adalah baik, agar orang, ya, bersemangat dalam menuntut ilmu. Orang dari Indonesia jauh-jauh ke Yaman belajar. Masa orang yang tinggal di sekitar pondok nggak mau hadir di majelis ilmu kan? Nggak pantas. Maka beliau keras ngomongnya. Nah, sebagian orang mengambil ya ucapan Syekh Mukbil ini karena dia melihat Syekh Mukbil seperti itu, kemudian dibawa ke Indonesia ya, ngajar di masyarakat awam. Syekh ini ada majelis taklim ya, kok gak mau hadir padahal rumahnya dekat masjid. Orang awam ya, kalau dimarah-marahi seperti itu siapa yang mau ikut taklim? Inilah ikhwan, kita harus bisa melihat kondisi ya, jangan apa yang kita dapatkan dari para ulama, lihat kondisinya beliau berbicara di mana. Ini kadang baru pulang dari Yaman, semangat ya. Orang nggak kenal siapa dia, siapa ini ya. Ya. Kemudian ngomong masalah majelis ilmu, ada juga kejadian sebagian. Kan kalau kita ngisi kajian, pengajian bapak, ya kan nggak bisa, nggak kayak antum semua dulu, ngumpul di apa di depan ustadz ya. Ya sudah biarkan saja. Yang penting dengarkan. Mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Mereka mendengar dakwah kita. Sebagian orang langsung pertama kali taklim apa? Pertama kali ngajar, ngelihat hadirin, bapak-bapak nggak bawa catatan, langsung bilang, ini majelis ilmu, pak. Catat ini. Besoknya udah nggak diundang gitu, pak. Ya, kadang-kadang kita sudah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk masuk berdakwah ke masyarakat, tapi nggak bijak. Menginginkan agar masyarakat itu udah sama seperti kita. Ya, ini akhirnya apa? Membuat dakwah itu ditolak. Membuat dakwah ditolak. Biarkan, alhamdulillah mereka mau mendengar taklim kita. Walaupun duduknya masih mencar-mencar, alhamdulillah ini nikmat ya. Yang dan kesempatan yang harus kita manfaatkan. Jadi antum nanti ketika sudah punya bekal ilmu berdakwah tengah-tengah masyarakat, jadilah orang yang sabar ya. Jangan langsung minta semuanya ideal. Ya, kayak antum ngajar di pondok pesantren semuanya murid berkumpul, enggak. Sabar, sabar, sabar ya. Atau belum apa-apa sudah apa? Sudah berbicara tentang hal-hal yang mungkin di sebagian masyarakat ya, suatu hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang itu bukan suatu perkara yang apa namanya? Ya maksiat, tapi bukan suatu hal yang besar gitu. Ya, bicara tentang hizbiyah misalnya. fulan hizbi, enggak ada sangkut pautnya dengan masyarakat kita. Ya, makanya seorang harus bisa bersikap hikmah. Ya, dan ingat perintah untuk bersikap hikmah di tengah-tengah masyarakat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdakwah dengan penuh hikmah di tengah masyarakat, ya, kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala dari itu semua. Ya. Nah, tapi ketika di kondisi tertentu ada sikap keras. Ini contohnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya, beliau tahu kalau sahabatnya ini ditegur enggak jadi masalah, dia akan menerima. Maka langsung dicabut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dibuang cincin emasnya. Demikian juga kisahnya Mu'ad, pernah kita singgung ya waktu kitab tauhid. Ya, Mu'ad itu punya kebiasaan, beliau radhiyallahu taala anhu salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke kaumnya untuk menjadi imam salatul isya. Kemudian ketika dia kembali ke kaumnya mengimami manusia salat isya, beliau membaca dengan bacaan yang panjang. Ya. Sampai kemudian orang tidak suka, ya, ingin pergi, mungkin meninggalkan Mu'ad ketika mengimami. Ya, maka Mu'ad melihat, wah ini enggak beres ini orang, munafik ini. Ya. Saya lagi sholat kok tiba-tiba dia meninggalkan. Padahal apa? Sholatnya yang kepanjangan. Maka ketika sampai berita tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah di tengah-tengah manusia, wahai Mu'ad? Keras sekali ucapannya. Keras sekali ucapan beliau alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad. Kenapa? Karena tahu kalau beliau mengucapkan keras seperti itu, enggak jadi masalah. Ya, Mu'ad akan menerima. Ya. Nah inilah ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hendaknya setiap orang yang berdakwah di tengah-tengah manusia, hendaknya dia mengedepankan sikap hikmah. Kata beliau, fa'uslu butaujih huna asyad. Pada peristiwa ini, ya, pengarahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih keras. Li'anna likulli maqam maqal. Karena sesungguhnya pada setiap tempat itu ada ucapannya tersendiri. Ada metodenya sendiri. Wa hakadha yanbaghi likullin man yad'u ila Allah ay yanzilal umura manazilaha. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi setiap orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan perkara pada tempatnya. Wa alla yaj'alan nas ala haddin sawa. Hendaknya dia tidak melakukan generalisir terhadap manusia. Jangan disamakan semuanya. Mereka memiliki, ya, karakter yang berbeda. Mereka memiliki watak yang berbeda, posisi dan kedudukan yang berbeda. Maka hendaknya dia jangan memperlakukan orang, ya, sama. Wal maqsud husulul manfaah. Yang kita inginkan dengan dakwah kita adalah kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, manfaat itu bisa tersampaikan. Ya. Bukan maksudnya kita marah-marah, meluapkan emosi kita. Sama sekali bukan itu dakwah ilallah. Tapi bagaimana agar manusia itu mendapatkan hidayah melalui tangan, ya, melalui upaya kita. Ingat hadisnya ketika Nabi SAW mengutus Ali ibn Abi Thalib untuk berdakwah. Apa kata beliau? Wallahi la'ayyahdiallahu bika. La'ayyahdiallahu bika rajulan wahidat. Khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah berkenan untuk memberikan hidayah melalui dirimu kepada satu orang, maka ini lebih baik daripada unta-unta merah, kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu, bagaimana kita berupaya agar hidayah itu bisa tersampaikan kepada manusia? Kemudian kata beliau di sini, beliau mengangkat sebuah fenomena yang terjadi. فَإِذَا تَعَمَّلْنَا مَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الدُّعَاءَ الْيَوْمِ وَجَدْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ تَأْخُذُهُ الْغِيْرَهُ حَتَّى يَنْفِرُ النَّاسِ مِنْ دَعْوَتِهِ. Kalau kita memperhatikan keadaan banyak dari du'at ilallah daripada da'i pada hari ini, وَجَدْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ تَأْخُذُهُ الْغِيْرَهُ, kita mendapati mereka itu terlalu bersemangat. Saking bersemangatnya, hatta yanfirun nas min da'watihi. Saking bersemangatnya, manusia pun lari dari dakwahnya. Bagaimana bentuknya? law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman la wajadtahu yashharu bihi biquwwah wa bisyiddah yaqul ma takhafullah ma takhshallah wa ma asbaha dzalika hatta yanfiru minhu. Contohnya kata beliau, kalau dia bertemu dengan seseorang yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung menunjukkan sikap keras. Ya, dia menunjukkan sikap keras mengatakan ma takhafullah, Anda tidak takut kepada Allah? Ya. Ada orang lagi ngerokok. Langsung dia ingkari rokoknya. Bapak enggak takut kepada Allah? Saya pernah melihat. Ya. Ada mungkin salah seorang dari ikhwan, dia baru kenal dakwah, kemudian pelihara jenggot. Wah, Masya Allah. Kumisnya dia pendekin. Ketemu temannya. Temannya suka pelihara kumis, jadi kumisnya dipanjangin. Wah, langsung dia katakan, ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, sempat saya dengar perbincangan mereka, ya. Nabi itu justru nyuruh apa? Pelihara jenggot, kemudian kumisnya dipendekin. Antum ini seperti orang Majusi, kata dia. Aduh, saya ada lebih ya, usia yang lebih tua, saya pun agak cuma dengerin saja. Ya, ini hikmah juga. Kalau kita menyela, mungkin nanti malu apa yang jenggotan ini. Ya. Wah, temannya langsung bilang, wah saya itu ke Saudi Arabia, kata dia. Orang awam kan nggak lihat dalil ya, dia lihat apa yang dia perhatikan di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat ke Arab Saudi itu banyak orang Arab itu jenggotnya dicukur, kemudian kumisnya dipelihara. Lalu saya dimarahin kata dia. Nah ini kita perlu melihat ya, orang nggak paham tentang sunnah ya, jangan kemudian kita langsung seperti itu, ya. Langsung seperti itu menghakimi dia. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh beliau ya, apabila dia melihat seseorang melakukan perkara yang haram, maka kemudian ya dia langsung menunjukkan sikap keras. Ah gimana Ustaz? Katanya kan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan apa namanya? Dengan hatinya, dan ini selemah-lemahnya iman. Nah sekarang kalau dia menyampaikan seperti itu, melakukan pengingkaran seperti itu, apakah kemudian kemungkaran akan berubah? Ya, makanya seorang harus memikirkan terlebih dahulu. Memikirkan terlebih dahulu. Kalau misalnya efeknya malah menjadi buruk, ya, maka lebih baik dia tunda. Bukan dia tidak mengingkari, dia tunda. Nanti setelah dijelaskan mungkin masalah akidah tentang pentingnya seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru disampaikan. Dan biasanya ketika dia sudah di apa istilahnya didakwahi tentang pentingnya memuliakan sunnah Nabi SAW, dia sendiri yang akan melakukan itu. Dia akan mencari sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian dia praktekkan. Tak perlu kita kemudian mencerewet dia untuk melakukan hal tersebut. Nah seperti ini keadaan yang beliau katakan ya, kemudian dia mengatakan mata khafullah, langsung dicela orang tersebut ya, engkau tidak takut kepada Allah, tidak memiliki khasyiatullah, dan ucapan-ucapan yang semisalnya yang membuat orang lari dari dakwahnya. Wa hadza laisa bitayyib. Sesungguhnya apa yang terjadi ini bukanlah perkara yang baik. Li anna hadza yuqabilu bidiq. Karena sikap yang seperti ini justru akan mendapatkan pertentangan. Abdid, pertentangan. Orang akan menentang. Ya. Beda dengan orang yang ya ketika itu disampaikan dengan cara yang baik, ya tidak menghukumi, sampaikan mana yang lebih baik, ya. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala limana qala nukila an Syafi'i rahimahullah ma yarahu fi ahli kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya telah menjelaskan ketika beliau menukilkan apa yang diucapkan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ma yarahu fi ahli kalam, tentang ucapan Imam Syafi'i tentang hukum bagi ahli kalam, ini orang yang mengambil akidahnya dengan metode filsafat ya, hina maqala, di mana al-imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqal hadza jazaa' man taraka alkitab wa sunnah wa aqbala 'ala alkalam. Kata beliau alaihi salat, kata beliau radhiyallahu rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan hukumku, menurut saya hukum yang pantas bagi orang-orang ahli filsafat ini yang mengambil akidahnya dari filsafat Yunani, bahwa dia dipukul dengan pelepah kurma dan sandal, kemudian diputarkan ke seluruh negeri, kemudian dikatakan kepadanya inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah, kemudian berpaling kepada filsafat Yunani. Nah, apa keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ucapan Imam Syafi'i ini? Apakah kemudian kita harus bersikap keras pada setiap keadaan? Ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini faedah yang sangat bermanfaat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah penjelasan dari kalam Imam Syafi'i tentang hukum beliau, hukuman beliau terhadap ahlul kalam, ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Taib nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.